hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan hilang, enggak akan dicabut kembali azab tadi hingga kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta tarji'u ila dinikum. Wa hadha dalil ala anna al-musibah wal masa'ib, bencana, kerendahan, kehinaan itu semua adalah akibat ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, atau kaum muslimin sudah bergeser dari agamanya sesuai dengan jarak dan jauhnya dia bergeser dari agama, maka seperti itu pula akan datang bencana. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah, fitnah-fitnah akan datang dari segala penjuru, bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari atas, bisa dari bawah. Fitnah bisa dari keluarga sendiri, bisa dari masyarakat, fitnah bisa dari sekian arah. Tentunya semua itu sebagai ujian yang solusinya hanya satu, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yanzi'uhu, enggak akan dicabut hingga kalian kembali pada agama kalian, hingga kita kembali kepada agama kita. Fitnah bisa dari musuh yang di luar sana, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang ingin kehancuran agama Allah, yang ingin kehancuran kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin. Tetapi bisa pula fitnah datangnya dari orang-orang yang di dalam kaum muslimin sendiri, tetapi termakan dengan provokasi, termakan dengan fitnah-fitnah dari luar. Maka mereka seperti kuda Troya yang ditunggangi oleh orang kafir untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin, untuk memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin, untuk menghancurkan masyarakat muslimin. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan siapa mereka dan sifat-sifat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang yang di luar kalian, yakni orang-orang kafir, sebagai teman dekat kalian. Jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan teman dekat. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah peduli pada kalian. Waddu ma'anittum, malah yang mereka harapkan adalah apa yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha min afwahihim, sudah keluar, sudah terlihat tanda-tandanya bahwa mereka itu benci pada kalian. Qad badatil baghdha min afwahihim, telah tampak kebencian mereka di mulut-mulut mereka. Selalu melecehkan agama, mencerca agama, menginjak-injak agama, bahkan menganggap agama sebagai biang kerusakan dan kejelekan. Qad badatil baghdha min afwahihim, tampak di mulut-mulut mereka kebencian. Wama tukfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dada-dada mereka lebih besar lagi. Yang tampak sudah terlihat, yang di dalam hatinya lebih jelek lagi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun, kami sudah jelaskan ayat-ayatnya jika kalian ini orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Qad bayyana al-ayat la'allakum ta'qilun, jika kalian mau menggunakan akal-akal kalian. Fi qulubikum, tetapi sebagian besar mereka, lahum qulubun la yafqahuna biha, sebagian mereka memiliki qulub tetapi la yafqahuna biha wa la ya'qiluna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak mau berfikir. Maka Allah katakan qad bayyana al-ayat in kuntum ta'qilun. Kami sudah terangkan pada kalian kalau kalian mau berfikir. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian ini, kata Allah, kalian cinta mereka, kalian suka mereka, padahal mereka tidak suka pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian beriman pada kitab seluruhnya. Wa idza laqukum qalu amanna. Memang mereka ini kalau bertemu kalian, mereka berkata amanna, kami beriman, kami beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamil minal ghaiz, tetapi ketika berpaling kepada grupnya, kaumnya, mereka menggigit jari mereka minal ghaiz karena marahnya kepada kaum muslimin. Karena bencinya kepada umat Islam, karena jengkelnya mereka. 'Addu 'alaikumul anamil minal ghaiz. Qul mutu bighaizikum, katakan pada mereka, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah ajarkan nabinya dengan kalimat qul, ucapkanlah kepada mereka, mutu bighayudikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, orang-orang kafir ada yang memang terang-terangan sebagai kuffar. Tetapi ada orang-orang kafir yang Allah gambarkan idza laqukum qalu amanna, kalau bertemu kalian mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau, kalau mereka sudah kembali, 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz, mereka menggigit jari mereka karena kebencian pada kalian, karena kejengkelan pada kalian. Qul, katakan pada mereka, mutu bighaizikum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, masih dilanjutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ini ciri-cirinya. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka merasa susah. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian kaum muslimin mendapatkan kebaikan, maka mereka merasa jelek, merasa susah. Wa in tusibkum sayyi'atun, sebaliknya kalau kalian ditimpa kejelekan, yafrahu biha, mereka gembira. Gembira dengan kehancuran kaum muslimin. Gembira dengan musibah pada kaum muslimin. Gembira ketika kaum muslimin terjadi padanya fitnah berdarah, pembantaian, pembunuhan, saling bertikai, mereka gembira. Tetapi ikhwani fiddin, a'azakumullah, solusinya juga Allah sebutkan di kalimat berikutnya dari ayat ini. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalau kalian bertakwa, tipu daya mereka enggak akan membuat madarat kalian, jangan khawatir. Tipu daya mereka la yadurrukum, enggak akan merugikan kalian, enggak akan membuat madarat kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Allah mengawasi apa yang mereka rencanakan. Silakan mereka buat rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun memiliki rencana-rencana. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Dan pasti yang terjadi adalah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Qul mutu bighaizikum. Katakan pada mereka, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Matilah kalian dengan makar-makar kalian. Matilah kalian dengan rencana-rencana busuk kalian. Tidak akan Allah biarkan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yuhitu bi'a'malihim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau mereka, kalau kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka enggak akan merugikan kalian. Dan ingatlah bahwa Allah mengawasi mereka. Maka ikhwani fi dina azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu solusi dan itu keselamatan. Sabar dan tetap di atas ketakwaan, tetap di atas agama, jangan bergeser, jangan berubah, jangan kita melanggar garis-garis Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ta'ala yaghfir lana khatayana wa yaghfir jami'il muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini, jalan Islam, jalan agama yang sempurna. Dan kalau bukan karena Allah, tentu kita tidak akan terbimbing. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Solusi yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih adalah untuk sabar dan bertakwa. Dan dalam hadis disebutkan, tarji'u ila dinikum, kembali pada agama kalian. Yang berarti sabarnya bermakna sabarlah di atas din, sabarlah di atas agama, di atas syariat yang sempurna ini. Jangan karena marah, karena emosi, kemudian keluar dari garis-garis Islam. Jangan karena kalian melihat fitnah yang mengerikan, kemudian kalian keluar dari syariat Allah. Sabar. Isbiru ala sunnah. Sabarlah di atas sunnah, sabarlah di atas tauhid, sabarlah di atas garis-garis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sabar terkandung di dalamnya makna istiqamah. Tetaplah di atas sunnah. Beberapa orang karena takutnya mulai mendatangi dukun-dukun meminta berbagai macam jimat-jimat kekebalan. Tidak sabar. Ditakut-takuti oleh syaitan dengan fitnah yang mengerikan, tiba-tiba dia berbuat kesyirikan-kesyirikan. Datang ke tempat-tempat keramat untuk mengambil sesuatu yang katanya akan bisa melindungi dirinya dari kejahatan-kejahatan musuh. Alam yakfikum rabbukum? Tidakkah cukup bagi kalian Rabb kalian? Wa huwa nasir, padahal Allah adalah penolong kaum mukminin yang menjanjikan kepada seluruh orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin, kata Allah, mesti atasku akan menolong orang-orang mukmin, wajib atasku, dan Allah bebas untuk mewajibkan atas dirinya apapun yang dikehendakinya. Dan Allah katakan, aku berkewajiban untuk menolong hamba-hambaku. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya disebut ciri hamba-hamba yang pasti ditolong, yaitu mukminin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin, mesti atasku untuk aku tolong orang-orang mukmin. In tansurullah yansurkum, kalau kalian membela agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sabiru, sabarlah, tetaplah di atas sunnah, tetaplah di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah yang telah dicontohkan para salafus saleh, diikuti dengan tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para imam-imam ahli sunnah, a'immatul muslimin, ila akhirnya. Yang kedua, at-taqwa, yaitu mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketakwaan. maka hendaklah tetap beriman kepada Allah dan tetaplah bertakwa pada Allah dan tetaplah di atas agama yang sempurna ini. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa hawa nafsu, jangan terbawa provokasi, dan jangan terbawa dengan berbagai macam tarikan-tarikan syaitan. Aslah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa Allah ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an hukaman wa mahkumin. Allah yahdina wa iyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa Allah ta'ala ayahdiyana ila tawhid wa yahdiyana wa yahdiyahum ila tawhid wa sunnah wa ila tariqil firqatin najiyah at-ta'ifat al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnati wal jama'ah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.